Wow, luar biasa. Apa itu Fitri? Tanda tangan dari Fitri, Jepang. Ini seperti apa yang sudah dicanangkan, yang di belakang kita ambil saja. Baik persembahannya bareng Medan Jata Bijo, juga bareng Audio 45 SPS Production. Kita panggil yang di belakang, ada Reza Lawang Sewu Marai Cemburu. Jalan-jalan ku mohon, ya engkau jalan-jalan. marahi cemburu. Loh, wow. Aku